الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan لكن العالم المجرب الخبير الذي يستطيع أن يقيم عليهم الحجة فله ذلك يغزو مساجدهم ومدارسهم وأسواقهم إذا استطاع ويتكلم بالحق لكن لا يجالسهم ولا يآكلهم ولا يشاربهم ولا يجاملهم ولا يداهنهم. Akan tetapi seorang alim yang berpengalaman, yang memiliki ilmu yang dalam, yang mampu untuk menegakkan hujjah kepada mereka ahlul batil, maka ia boleh melakukannya, mendatangi masjid-masjid mereka, madrasah-madrasah mereka, dan pasar-pasar mereka apabila ia mampu, dan menyampaikan kebenaran. Akan tetapi tidak boleh baginya bermajlis dengan mereka, makan-makan dan minum-minum bersama mereka, tidak boleh pula berbasa-basi dengan mereka. Yujamilu, yudahinu semakna, bermakna berbasa-basi. Yuqimu hujjatallahi alaihim, ia menegakkan hujjah Allah kepada mereka ahlul batil. Faman istajaba li da'watil haqqi fahadha huwal matlubu, maka barang siapa yang menyambut seruan kebenaran, maka inilah perkara yang diinginkan. Waman aba faqad qamat alaihi hujjatullahi, dan barang siapa yang tidak mau menyambut seruan kebenaran, maka sungguh telah tegak baginya hujjah Allah. Ammad du'aful masakinu al-maghruruna alaihim al-maghruruna fa'alaihim an yabta'idu an ahlil bid'i hadharan min fitnatihim. Adapun orang-orang yang lemah, ad-di'af al-masakin semakna orang-orang yang lemah, yang terperdaya, maka wajib bagi mereka untuk menjauhi ahlul bid'ah dalam rangka menjauhi fitnah mereka. Fakam min syabin ightarra binafsihi wa dhanna annahu yahdi haula'i fa idza bihim yudillunahu wa yuharrifunahu an dinil haqqi. Karena betapa banyak pemuda yang terperdaya dengan dirinya sendiri, ia menyangka bahwa ia bisa memberikan petunjuk kepada para ahlul bid'ah ini. Namun ternyata para ahlul bid'ah tersebut justru menyesatkannya dan menyimpangkannya dari agama Allah yang hak. Wassalafu man talaqu min faraghin kama yuqalu fi tahdhirihim min ahlil bid'i. Dan salaf tidaklah berangkat dari kekosongan sebagaimana yang dikatakan dalam memperingatkan dari ahlul bid'ah. Wa innama an ilmin wa khibratin wa bina'in ala nususin wa bina'an ala nususin wa ala tajariba syahaduha wa asaruha wa ra'auha min wuku'i unasin kanu ala sunnati fafutinu bisababi mujalasatihim li ahli dalali wa bisababin nadhari fi kalami ahli al-bid'i wa fi kutubihim. Hanya saja salaf memperingatkan dari ahlul bid'ah berangkat dari ilmu dan pengalaman dan berdasarkan dalil-dalil serta berdasarkan pengalaman yang mereka saksikan, mereka alami dan mereka lihat, berupa terjatuhnya orang-orang yang tadinya berada di atas sunnah, namun kemudian mereka terfitnah disebabkan karena bermajlis dengan orang-orang yang sesat, disebabkan karena mendengarkan ucapan para ahlul bid'ah dan membaca kitab-kitab mereka. Yaqulu laka iqra khudhil haqqa watrukil batila. Seseorang akan berkata kepadamu, bacalah kitab-kitab ahlul bid'ah tersebut, ambil yang benar, tinggalkan yang batil. Wa hadzal miskinu la ya'riful haqqo minal batili. Padahal orang yang lemah ini tidak bisa membedakan yang benar dari yang batil. Fa ya'khudzul batila 'ala annahu haqqun. Maka ia mengambil yang batil dengan anggapan bahwa yang batil tersebut merupakan kebenaran. Wa yuharibul haqqo wa yara annahu batilun. Dan ia memerangi kebenaran karena ia memandang bahwa kebenaran tersebut merupakan kebatilan. Wal'iyadzu billahi. Wa qad dhalla katsirun wa katsirun bihadhihi an-nadhariyyatil fasidati. Dan sungguh banyak dan banyak orang tersesat disebabkan karena pandangan yang rusak ini, yaitu tidak mengapa membaca kitab-kitab ahlul batil, ambil yang benar, tinggalkan yang batil. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa 'alaika bil athari wa ahli al-athari wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis. Berpegang teguhlah engkau dengan athar, yaitu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan ikutilah orang-orang yang berpegang teguh dengan athar. Bertanyalah kepada mereka, duduklah bermajlis dengan mereka, dan ambillah ilmu dari mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawluhu wa 'alaika bil athari wa ahli al athari. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan berpegang teguhlah dengan athar, dan ikutilah ahlul athar. Al-atharu sunnatu rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Al-athar adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ahluha hum ahlul hadithi, dan ahlul athar mereka adalah ahlul hadith. Qala Allahu, qala Rasulullah, hadha ilmuhum wa hadha dinuhum. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah ilmu mereka dan inilah agama mereka. Mabniyun ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi. Ilmu dan agama mereka dibangun di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah. Laisa 'alal ahwa'i wa 'alal falsafati wa 'ala 'ilmil kalami wa 'ala 'ilmin nujumi wa 'ala 'ilmis sihri wa 'ala hadhihi. Ilmu dan agama mereka ahlul athar tidak dibangun di atas hawa-hawa nafsu, tidak dibangun di atas ilmu filsafat, tidak dibangun di atas ilmu kalam, tidak dibangun di atas ilmu perbintangan, tidak dibangun di atas ilmu sihir, dan tidak dibangun di atas ilmu-ilmu ini. Hasyahum min dhalika, tidak mungkin mereka melakukannya. Ma indahum illa al-ilmul khalisu as-safil mumbathiku min mishkatin nubuwati wal wahyi. Tidak ada pada mereka ahlul athar melainkan ilmu yang murni, yang bersih, yang terpancar dari pelita kenabian dan wahyu. Allah Ta'ala mengatakan, Qul inna hudallahi huwal huda, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyin wala nasir. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dia petunjuk yang hakiki. Sungguh, apabila engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu, maka engkau tidaklah memiliki pelindung maupun penolong dari Allah Ta'ala. Allahu yaqulu hadha linnabiyyi alaihi salatu wassalamu. Allah Ta'ala mengatakan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Falladhi yatrukul athara وَيَذْهَبُ إِلَى عِلْمِ الْكَلَامِ وَالْعُلُومِ الْأُخْرَى وَإِلَى السِّيَاسَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الضَّالَّةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْآنَ فِي الْأَحْزَابِ الْمُنْحَرِفَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى فِكْرِ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ فَهَذَا تَبَعَ هَوَاهُ. Maka orang yang meninggalkan asar, meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan justru pergi kepada ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan kepada politik-politik jahiliyah yang sesat, sebagaimana itulah keadaan sekarang ini pada golongan-golongan yang menyimpang, yang berdiri di atas pemikiran khawarij. Dan selain mereka, maka golongan ini mengikuti hawa nafsunya. Maka orang ini mengikuti hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, beritahukan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, dan Allah Ta'ala menyesatkannya di atas ilmu, dan Allah menutup pendengarannya dan kalbunya, dan Allah Ta'ala menjadikan pada penglihatannya penutup. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah kepadanya selain Allah? Na'am wallahi, huwa yabhathu an ghairillahi liyahdiyahu, wa ma ahadun yahdihi. Ya, demi Allah, dia mencari dari selain Allah agar memberikan hidayah kepadanya, dan ternyata tidak ada seorang pun memberikan hidayah kepadanya. Inna dhalla la yahdi ghairahu bal la yazidu dhallu illa dhalalan wa la yazidu multamisal huda indahu illa halakan. Sesungguhnya orang yang sesat tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Bahkan orang yang sesat tidak akan menambah kecuali kesesatan. Dan orang yang sesat tidak akan menambah orang yang mencari hidayah di sisinya kecuali kebinasaan. Wa ammal huda fahuwa hudallahi. Adapun petunjuk hidayah yang hakiki adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Qul innal huda hudallahi. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya hidayah, petunjuk yang hakiki adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Hidayatul taufiqi wa hidayatul bayani wal irsyadi. Baik itu hidayatul taufiq maupun hidayatul bayan wal irsyad, al-kitab wa sunnatu kilahuma hudallahi li'annahuma min wahyillahi. Al-kitab dan sunnah keduanya merupakan hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala, karena keduanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Tersisa 3 pertemuan lagi insyaallah, hari Ahad, Senin dan Selasa. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Tafaddalu wa barakallahu fikum.